Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Balik pada pelajaran Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah. Berikutnya, beliau rahimahullah mengatakan setelah menyebutkan banyak hadis tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, beliau mengatakan ila amtali hadhil ahadith allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi bima yukhbiru bih, dan hadis-hadis semisal yang semisal dengan hadis-hadis ini dan hadis-hadis lain yang semisal dengan hadis-hadis ini yang beliau sebutkan, allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, memberitakan an rabbihi, tentang Rabbnya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bima yukhbiru bih, dengan apa yang beliau kabarkan, beliau beritakan. Yakni tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala. Dan hadith-hadith lain yang semisal dengan hadith-hadith ini seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala. Ini mengisyaratkan bahwa masih banyak hadis yang tidak beliau sebutkan tentang al-asma wa sifat. Beliau rahimahullah hanya menyebutkan sebagian kecil darinya sebagai contoh penerapan aqidah al-sunnah wal jamaah di dalam bab ini, bab al-asma wa sifat. Naam. Fa innal firqata najiyata ahla sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalika kama yu'minuna bima akhbar Allah bihi fi kitabih min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Sesungguhnya al-firqatan najiyah, kelompok yang selamat, ahli sunnah wal jamaah, yu'minuna bidzalik, mengimaninya, mengimani hadis-hadis tersebut, kama yu'minun, sebagaimana mereka mengimani, bima akhbarallahu bihi fi kitabih, apa yang Allah kabarkan, Allah beritakan di dalam kitab sucinya. Maksudnya adalah al-sunnah wal-jamaah tidak membeda-bedakan antara Al-Quran dengan Al-Hadith, sebagaimana yang telah lewat. Semuanya adalah dalil. Selama hadisnya sahih, maka itu adalah dalil. Hukumnya sama dengan Al-Quran, menjadi hujjah dan landasan di dalam beragama, termasuk di dalam berakidah. Al-firqatun najiyah al-sunnah wal-jamaah mengimani berita-berita yang disebutkan di dalam hadis, sebagaimana mengimani berita-berita yang Allah sebutkan dalam kitab sucinya. Min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Mereka mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut min ghairi tahrif, tanpa mentahrifnya, yakni mengubah lafaznya atau mengubah maknanya kepada makna yang lain. Wala ta'til, tanpa menta'tilnya, yakni menafikan dan menolaknya. Menolak makna yang ditunjukkan di dalam dalil dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa min ghairi takyif, dan tanpa mentakyifnya, membagaimanakan, yakni merinci bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Wa la tamtsil, dan tanpa mentamtsil, yakni tanpa menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain Allah di dalam sifat-sifatnya. Nah, Beliau rahimahullah menyebutkan istilah firqatun najiyah. Telah kita pelajari makna al-firqatun najiyah. Mereka disebut najiyah yang artinya adalah selamat. Ya. Kenapa? Karena mereka selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka selamat dari apa? Yang pertama selamat dari penyimpangan, kesesatan. Kelompok ini selamat, yakni selamat dari kesesatan. Demikian juga mereka selamat dari hukuman di dunia. Kemudian di akhirat mereka selamat, yakni selamat dari azab. Selamat dari azab di dalam neraka. Mereka lah al-firqatun najiyah. Selamat dari kesesatan, hukuman di dunia dan azab an-nar. Adapun dalil mereka disebut dengan al-firqatun najiyah telah kita lewati pula, yaitu sabda Nabi SAW yang dia mengatakan kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di dalam an-nar. Semua kelompok itu di dalam an-nar, neraka, kecuali satu, yaitu kelompok golongan yang berjalan di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Man kana ala mithli ma ana alaihi liyawma wa ashabi. Demikian pula telah kita pelajari makna ahlu sunnah wal jamaah. Mereka disebut ahlu sunnah liannahum mulazimun ahlu sunnah. Karena mereka selalu berpegang teguh dengan as-sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah metode beragama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jalan Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam beragama. Itulah as-sunnah. Nah, al-sunnah dinamakan dengan itu karena mulazimun. Selalu berpegang dengan sunnah di dalam beragama. Dengan jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan mereka juga disebut ahlul jamaah. Ahlu sunnati wal jamaati. Yani ahlu sunnati wa ahlul jamaah. Mereka juga disebut dengan ahlul jamaah. Kenapa? Karena mereka selalu menjaga persatuan. Sebab al-jamaah di sini maknanya adalah ijtima', persatuan, bersatu. Mereka disebut ahlul jamaah karena ahlul ijtima' selalu bersatu, berusaha untuk bersatu. Pertanyaannya bersatu di dalam hal apa? Jawabannya dalam dua hal. Yang pertama adalah ijtima' al-adyan, bersatu di dalam beragama. Ya, mereka berusaha agar kaum muslimin beragama dengan Islam yang sahih, yang murni. Menjaga persatuan dan tidak mengada-adakan metode-metode baru di dalam beragama. Mereka berusaha agar kaum muslimin bersatu di atas Al-Quran dan hadis yang sahih, Al-Kitab wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula yang kedua, mereka ahlul ijtima' karena mereka selalu bersatu, berusaha bersatu dengan ijtima' al-abdan, persatuan fisik. Maksudnya adalah bersatu di bawah kepemimpinan. Ya, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang sah. Entah itu raja atau khalifah atau amirul mukminin atau presiden, yang jelas mereka tidak ingin membuat kekacauan. Ahlussunnah wal jamaah ya tidak menginginkan kekacauan di negeri kaum muslimin. Mereka menginginkan persatuan di bawah naungan pemerintah yang sah. Sehingga mereka disebut dengan ahlul jamaah karena menjaga persatuan. Kemudian mereka juga memiliki nama yang lain telah disebutkan oleh penulis rahimahullah di awal-awal kitab ini, yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Golongan ini juga disebut dengan At-Ta'ifatul Mansurah. Sebab mereka mansurah di dunia wal akhirah. Mereka mansurah, tertolong. Mereka senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan selalu eksis. Mereka akan selalu langgeng sampai menjelang hari kiamat. Ya, dakwah mereka akan selalu ada. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq. La yadhurruhum man khadarahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan terus ada, terus-menerus ada segolongan dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ya nampak di atas al-haq, di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka siapapun yang ya membiarkan mereka tanpa pertolongan, dan siapapun yang menyelisih mereka tidak akan membahayakan mereka. Nah, ini menunjukkan mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik, sampai datang urusan Allah hari kiamat dalam keadaan mereka seperti itu. Demikian pula di akhirat mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Inna lanansuru, sesungguhnya kami benar-benar menolong rusulana walladzina amanu, para rasul kami dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari bangkitnya para saksi, yakni hari kiamat. Sehingga pertolongan ini Allah berikan kepada golongan tersebut di dunia dan di akhirat. Fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa ahli sunnah wal jamaah atau al-firqatul najiyah atau al-ta'ifatul manthurah yu'minuna bidzalik. Bidzalik yani bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yu'minuna bima akhbara Allah bihi fi kitabih. Sebagaimana mereka mengimani apa yang Allah kabarkan di dalam kitab sucinya. Ya, sama saja. Ya, selama hadis tersebut sahih, maka mereka menerima dan meyakini berita-berita yang tersebut di dalamnya. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan bahwa ahli sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah adalah kelompok pertengahan di antara dua jalan yang ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maka ahli sunnah wal jamaah berada di antara dua jalan tersebut. Ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Beliau rahimahullah mengatakan, bal humul wasat fi firaqil ummah. Kama annal ummata hiyal wasat fil umam. Bahkan ahli sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah, mereka adalah al-wasat, golongan yang berada di tengah-tengah, yang pertengahan, fi firaqil ummah, di antara kelompok-kelompok, golongan-golongan, sekte-sekte umat ini, yakni umat Islam. Umat Islam. Ya. Kama annal ummah hiyal wasat fil umam. Sebagaimana umat ini, yakni umat Islam, ya, secara menyeluruh, umat Islam ini juga merupakan al-wasat, ya, umat yang pertengahan di antara umat-umat agama yang lain. Nah, jadi agama Islam adalah agama yang pertengahan di antara agama-agama yang lain. Sehingga umat Islam adalah umat yang pertengahan. Ya. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah lebih istimewa lagi, lebih khusus, mereka adalah golongan yang pertengahan di antara golongan-golongan umat Islam. Humul wasat fi firaqil ummah, kama annal ummata hiyal wasat fil umam. Pembahasan ini yang disinggung oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam bab akidah biasanya diistilahkan dengan mabahas al-wasatiyah, dengan pembahasan al-wasatiyah, sifat pertengahan al-wasatiyah. Ya, al-wasatiyah, al-i'tidal, pertengahan antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, dan pembahasan al-wasatiyah, ya, pembahasan al-wasatiyah biasanya mencakup dua pembahasan di dalam bab akidah. Yang pertama adalah wasatiyatu al-Islam bainal adyan. Pembahasan yang pertama adalah wasatiyah agama Islam pertengahannya agama Islam di antara agama-agama yang lain. Agama Islam adalah agama yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Islam adalah agama yang terbaik sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pembahasan yang kedua di dalam pembahasan Al-Wasatiyah adalah wasatiyat ahli sunnah baina firaqil ummah. Ya, sifat pertengahannya ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah kelompok-kelompok, golongan-golongan di dalam umat ini, umat Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, dua pembahasan ini beliau singgung, bal humul wasat fi firaqil ummah kama anna al-ummata hiya al-wasat fil umam. Man. Beliau mengatakan kama anna al-ummah, sebagaimana umat Islam ini merupakan al-wasat, umat yang pertengahan di antara umat-umat yang ada. Nah, ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai kaum muslimin, sebagai umat yang wasaton. Ya, sebagai umat yang wasaton, ini umat yang al-adl, umat yang terbaiknya. Yang pertengahan, yakni yang terbaik. Ya, bukan pertengahan artinya tanggung-tanggung. Yang dimaksud dengan al-wasat pertengahan, yakni yang terbaik karena tidak kebablasan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, sehingga menjadi yang terbaiknya. Ya, ummatan wasatan yani adran khiyaran mukhtaratan min bainil umam. Umat yang adil, pertengahan, terbaik dan terpilih di antara umat-umat yang lain. Nah, ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan ya, di dalam ayat yang lain yang memperjelas makna wasat. Makna wasat yakni pertengahan yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian wahai kaum muslimin, khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai kaum muslimin, ya, bagi manusia adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Kalian, bagi manusia seluruhnya, wahai kaum muslimin, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna wasatan yaitu khair, khair ummah. Ummatan wasatan maknanya adalah khair ummah. Naam. Memang demikian, sebagai contoh sifat pertengahannya umat Islam di antara umat-umat yang lain adalah wasatiyah. Pertengahannya agama Islam ya, di antara al-Yahud dan an-Nasara. Ya, antara agama orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasara. Agama Islam itu pertengahan antara sifat kerasnya agama orang-orang Yahudi dengan sifat bermudah-mudahannya agama orang-orang Nasara. Jadi agama orang-orang Yahudi al-Yahud ya, itu cenderung syiddah, keras. Adapun an-Nasara maka cenderung ya al-jafa dan tasahul, bermudah-mudahan. Naam. Cenderung bermudah-mudahan. Kemudian contoh yang lain, umat Islam ini pertengahan di antara al-Yahud dan an-Nasara. Ya, adalah terkait dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara sisi-sisi pertengahannya umat Islam di antara al-Yahud dan an-Nasara berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan keyakinan kepada Allah. Orang-orang Yahudi tasifullah Ta'ala bin naqais fatulhiquhu bil makhluq. Orang-orang Yahudi ya, mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat kekurangan dan kelemahan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, Ya, sehingga menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Sampai-sampai di antara perkataan mereka yang kufur bagaimana? Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, miskin. Ya, subhanallah, sampai mengatakan seperti itu. Ya. Dan mereka juga mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Ini kan perkataan orang-orang Yahudi yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi mereka ya, menurunkan ya, martabat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun orang-orang Nasara sebaliknya, mereka mengangkat makhluk ya, sehingga setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka tulhiqun makhluqan naqis, mengangkat makhluk yang penuh dengan kekurangan sampai setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Nah, ya, sehingga mereka menuhankan makhluk. Ya, menuhankan makhluk dan menganggap makhluk ini ya, setara dengan Allah, padahal makhluk tersebut tentunya memiliki sifat-sifat yang kurang. Ya. Kemudian umat ini ya tentunya pertengahan. Umat Islam ini pertengahan. Mereka tidak mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang kurang dan lemah sehingga menurunkan martabat Allah subhanahu wa ta'ala atau ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala sampai disetarakan dengan makhluk. Demikian juga sebaliknya, umat Islam ini tidak mengangkat makhluk. Ya, tidak mengangkat makhluk. Ya, sampai setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengangkat makhluk sampai setara dengan Allah. Inilah umat Islam. Demikian pula di antara sisi pertengahan umat ini di antara al-Yahud dan al-Nasara adalah berkaitan dengan al-Anbiya. Keyakinan terhadap para nabi. Ya. Orang-orang Yahudi ekstrim dari segi mereka mengkufuri Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa bin Maryam. Mereka tidak mengakui beliau adalah seorang nabi dan rasul. Mereka menuduh Isa adalah anak zina dan bukan nabi dan rasul. Adapun orang-orang Nasara, nah ini berlawanan, ekstrim yang berlawanan. Ya, mereka tidak hanya meyakini Isa sebagai nabi dan rasul, bahkan ghulu, melampaui batas. Mereka mengangkat Isa sampai setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengatakan Isa itu adalah Allah, atau Isa itu adalah anak Allah. Ya. Atau Isa itu adalah salisu salata, salah satu dari Tuhan yang tiga, dan ucapan-ucapan yang lain. Intinya ghulu. Adapun umat ini, ya, umat Islam ini, keyakinan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam adalah, ya, mereka memuliakan Nabi Isa alaihissalam, tidak seperti orang-orang Yahudi yang melecehkan Nabi Isa. Umat Islam ini meyakini bahwa Isa adalah Nabi dan Rasulullah. Namun di sisi yang lain, umat Islam, ya, tidak melampaui batas dalam memuliakan Nabi Isa alaihissalam sampai mengangkatnya setara dengan Allah. Tidak. Sehingga umat Islam mengatakan Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, adalah hamba Allah sehingga bukan Tuhan, dan Rasulullah, utusan Allah sehingga tidak boleh direndahkan. Nah. Kemudian di antara bentuk pertengahan umat Islam di antara al-Yahud dan an-Nasara adalah dalam bab ibadah. Di dalam bab ibadah, ya, orang-orang Nasara, ya, sejak zaman dahulu mereka bermudah-mudahan, ya, ketika mau beribadah, sehingga mereka tidak bertaharah. Mereka beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, tetapi tidak mempedulikan masalah kesucian. Sehingga mereka, ya, sejak zaman dahulu dikenal tidak bersuci dari al-khabath, dari najis, dari zat-zat atau benda-benda yang kotor. Ya, bisa saja mereka, salah seorang dari mereka buang air, ya, tidak beristinja, bahkan ya kotorannya mengenai pakaiannya, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ibadah mereka. Adapun orang-orang Yahudi sebaliknya, ya, orang-orang Yahudi, ya, ketika ya pakaian mereka terkena najis, mereka robek baju mereka yang terkena najis tersebut, dan mereka tidak mensucikannya dengan air. Ya, demikian juga mereka, ya, menjauh dari wanita haid, tidak mau mengajak atau tidak mau makan bersama dengan wanita haid. Ini ekstrim di dalam hal semacam ini. Adapun umat Islam, ya, maka pertengahan. Ya, umat Islam, ya, tidak seperti orang-orang Nasara, demikian juga tidak seperti orang-orang Yahudi. Ya, umat Islam menjaga kesucian terlebih ketika hendak beribadah. Namun mereka tidak sampai ekstrim berlebihan sampai merobek baju dan semisalnya. Ya, mereka bersuci menggunakan air tanpa merusak pakaian tersebut. Dan mereka umat Islam, ya, juga mau makan bersama wanita yang haid, ya, tidak menganggapnya najis kemudian dijauhkan, tidak. Demikian pula sisi yang lain di antara sifat pertengahannya umat Islam ini di antara al-Yahud dan an-Nasara adalah dalam bab makan dan minum. Ya. Orang-orang Nasara cenderung, ya, cenderung yastahillun al-khaba'ith wa jami'an muharramat, menghalalkan semua makanan dan minuman. Walaupun makanan yang, ya, menjijikkan. Ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ya, berlawanan, mereka mengharamkan. Diharamkan bagi mereka hal-hal yang baik, makanan-makanan dan minuman-minuman yang baik. Sehingga mereka tidak memakan dan tidak meminumnya. Ya. Padahal itu baik, tidak najis, tidak kotor dan semisalnya. Ini memang di antara bentuk hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum orang-orang Yahudi dengan mengharamkan hal-hal yang baik-baik, makanan-makanan yang baik. Ya. Wa'ala alladhina hadu harramna kulladhi dhufur wa minal ghanami wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw bil hawaya aw makhtarata bi'adhm. Dan kami haramkan atas orang-orang Yahudi itu kulladhi dhufur, setiap hewan yang berkuku. Ya. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. Dan dari sapi dan kambing kami haramkan gajih-gajihnya untuk mereka, tidak halal bagi mereka, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di akhir ayat, "Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun." Ya, dengan itulah kami membalas mereka, menghukum mereka atas kezaliman mereka. Sehingga banyak sekali hal yang baik dari makanan dan minuman, tetapi tidak halal bagi orang-orang Yahudi. Adapun umat ini, maka umat yang pertengahan. Umat Islam adalah umat yang pertengahan. Uhilla lahumut thayyibat wa harrima 'alaihimul khaba'ith. Makanan dan minuman yang baik-baik dihalalkan oleh Allah. Dan makanan dan minuman yang buruk, ya, yang jelek, yang bermudarat, maka diharamkan. Ya, bagi umat ini yang diharamkan hanyalah yang khaba'ith. Yang thayyib dihalalkan. Nah. Kemudian di antara bentuk lain sifat pertengahannya umat ini adalah dalam bab qisas. Ya, mengqisas. Ya, misalkan apa? Hukum ketika seseorang membunuh orang yang lain secara sengaja, maka diqisas. Ya, maka diqisas. Nah, di dalam aturan Yahudi, qisas itu hukumnya wajib. Tidak boleh ada kata maaf. Ketika seseorang membunuh orang yang lain, maka wajib qisas. Tidak ada kata maaf. Harus dibunuh. Harus diqisas. Ya. Adapun, ya, orang-orang Nasara di dalam aturan Nasara ya, wajib apa memaafkan dari qisas. Jadi tidak boleh mengqisas. Ketika ada seseorang bunuh orang yang lain ya, maka wajib memaafkan dan tidak boleh mengqisas. Ya, pembunuh tidak boleh diqisas. Adapun umat ini maka pertengahan. Ya. Boleh memberi maaf. Ya, jadi para wali, wali orang yang terbunuh ini, ya orang yang dibunuh ini, ya diberi pilihan boleh memberi maaf. Ya, sehingga mengambil diat saja atau membebaskan ya tanpa ada kewajiban apapun, tanpa tuntutan apapun, atau boleh juga mengqisas. Ya. Sehingga tidak seperti aturan dalam Yahudi dan Nasara. Dan masih banyak lagi yang lain ya yang menunjukkan bahwa umat Islam ini pertengahan di antara agama-agama yang lain. Maka demikian juga ada sunnah wal jamaah. Ya, mereka pertengahan di antara golongan-golongan di dalam umat Islam. Bal humul wasat fi firaqil ummah kama anal ummata hiyal wasat fil umam. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa bab di mana ahli sunnah wal jamaah ya, memiliki keyakinan yang pertengahan ya, di dalam bab-bab tersebut di antara ekstrem kanan dan kiri, kelompok-kelompok yang lain. Ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang pertengahannya di dalam bab-bab tersebut. Beliau menyebutkan beberapa bab. Yang pertama adalah di dalam bab al-asma' wa sifat. Beliau mengatakan, fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'tilil jahmiyah wa ahli tamthilil musyabbihah. Mereka, ahli sunnah wal jama'ah al-firqatun najiyah, humul wasat atau wasatun, mereka pertengahan di dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertengahan di antara dua ekstrim yang bagaimana? Kata beliau, ahli sunnah wal jama'ah itu pertengahan di dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala di antara ahlu ta'til al-jahmiyah, ahlu ta'til, para pengingkar sifat, para penolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jahmiyah, ekstrim, wa ahli tamthil al-musyabbihah, dan di antara ahlu tamthil al-musyabbihah, ini kelompok yang mentamthil, menyerupakan, menyamakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk. Sehingga ada sunnah wal jamaah pertengahan di antara kedua kelompok ekstrim tersebut. Kelompok ekstrim yang pertama adalah ahlu ta'til al-jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah ta'ala dan tidak mengimaninya. Dan kelompok ekstrim yang kedua yang berlawanan adalah ahlu tamthil al-musyabbihah, kelompok yang menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam makhluk atau dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Nah, memang di dalam bab al-asma' wa sifat, ya, kelompok yang menyimpang ya dua ekstrim ini. Di dalam bab al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, kelompok-kelompok yang menyimpang, ya secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok ekstrim ini. Kelompok yang pertama adalah ahlu ta'til al-jahmiyah. Ya. Kelompok-kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bahkan nama-namanya juga. Ya. Nah, mereka secara umum bisa disebut dengan jahmiyah dari segi ada prinsip jahmiyah. Ya, ada prinsip jahmiyah yang mereka terapkan. Walaupun banyak dari mereka yang tidak menganggap dirinya jahmi, menganggap dirinya jahmiyah, enggak mau. Ya. Tetapi berhubung mereka mengambil ya suatu prinsip yang diajarkan oleh Jahm bin Safwan, maka mereka bisa dikatakan sebagai Jahmiyah secara umum. Ya. Nah, ahlu ta'til ya, pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ahlu ta'til, ya, mereka ya adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah taala. Ada yang mengingkari secara keseluruhan sifat-sifat Allah taala, dan ada yang mengingkari sebagiannya. Ya. Ada yang mengingkari seluruh keseluruhan dan ada yang mengingkari sebagiannya. Ya. Dan mereka, bagaimana sikap mereka terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih? Kan sudah disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam dalil-dalil tersebut. Ya. Apakah tidak mereka imani? Jawabannya terkait dengan dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka mentahrifnya. Ya. Mereka mentahrifnya, jadi mengubah-ubahnya. Ya. Mentahrif. Telah kita pelajari bahwa tahrif ada dua macam. Terkadang tahrif lafzi, yakni dengan mengubah lafadznya, dengan menambahi huruf atau mengurangi huruf atau mengubah huruf, mengubah lafadznya sehingga maknanya juga berubah tentunya. Dan terkadang macam yang kedua yaitu tahrif ma'nawi. Ya. Tidak mengubah teksnya, tetapi mereka menafsirkan ya dengan makna yang jauh, yang tidak dimaukan. Ya. Seperti yang sering kita contohkan al-yad, ya, mereka tahrif. Maknanya bukan yad yang hakikiyah, artinya tangan di dalam bahasa kita. Tapi maknanya adalah kekuatan atau ni'mat atau kemampuan. Nah ini menyimpangkan makna, tahrif ma'nawi. Sehingga mereka ya mentahrif sekaligus menta'til. Ya, para mu'attilah ini mentahrif sekaligus menta'til. Mentahrif yakni mengubah, ya, menyelewengkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam dalil, sekaligus menta'til yakni mengingkari sifat-sifat yang hakiki, sifat-sifat yang sebenarnya bagi Allah taala. Ya. Al-mu'attilah, para pengingkar sifat ini, ya, bisa kita bagi menjadi arba' tawaif. Mereka terbagi menjadi arba' tawaif, empat kelompok. Semuanya tergolong mu'attilah. Kelompok yang pertama adalah asy'ariyah. Ini dimulai dari yang paling mending. Bukan paling baik, tapi paling mending. Paling ringan penyimpangannya. Yang pertama adalah asy'ariyah. Dan yang semisal dengan mereka. Yang semisal dengan Asy'ariyah itu biasanya Maturidiyah, ya, dan Qullabiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Qullabiyah. Nah. Nah, bagaimana keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menerima nama-nama Allah taala yang disebutkan di dalam dalil. Ya. Dan sebagian sifat. Dan juga menetapkan sebagian kecil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian kecil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayoritas sifat-sifat Allah taala yang disebutkan di dalam dalil mereka ingkari, mereka nafikan. Dan mereka tahrif, mereka takwil kepada makna yang lain. Oh, maksudnya ini. Yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya, yang dimaukan adalah ini dan itu, dan seterusnya. Yang intinya adalah mengingkari ya makna sifat yang sebenarnya. Nah, sehingga mereka menetapkan nama-nama Allah Ta'ala dan beberapa sifat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian, ya, terkait dengan Asy'ariyah, ada 7 sifat yang mereka tetapkan. Ya. 7 sifat yang mereka tetapkan. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Yang pertama adalah sifat al-hayah, sifat hidup. Yang kedua adalah sifat al-'ilm, ilmu, mengetahui. Qudrah, sifat mampu, maha mampu. Sifat al-kalam, berbicara. Sifat iradah, kehendak. sifat as-sama' mendengar, dan sifat al-basar, dan sifat basar melihat. Nah, sehingga mereka hanya menetapkan tujuh sifat ini. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Namun perlu kita ketahui bahwa penafsiran mereka terhadap ketujuh sifat ini berbeda dengan penafsiran para sahabat, penafsiran salaf. Sehingga mereka menetapkan Allah memiliki sifat haya, hidup, Allah memiliki sifat ain, memiliki sifat qudrah, memiliki sifat iradah, al-kalam, dan seterusnya. Namun mereka memiliki penafsiran yang berbeda. Memiliki penafsiran yang berbeda terkait dengan beberapa sifat tersebut. Terutama sifat al-kalam. Mereka memiliki penafsiran yang berbeda dengan al-sunnah wal-jamaah, dengan as-salaf. Sebagaimana yang telah kita pelajari. Kemudian kelompok yang kedua dari Mu'attilah adalah Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah dan ahli kalam yang sejalan dengan mereka. Al-Mu'tazilah. Mereka bagaimana keyakinannya? Mereka yuthbituna lillahi al-asma'a duna sifat wa yaj'aluna al-asma'a a'laman mahdha. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan nama bagi Allah tetapi tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Naam. Dan mereka meyakini bahwa nama-nama Allah Ta'ala tersebut hanya sekedar nama, tidak mengandung makna sifat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama sebagai contoh As-Sami'. As-Sami'. Yang terfahami oleh Ahlussunnah wal Jama'ah As-Sami' berarti Allah memiliki sifat As-Sama', Maha Mendengar. Tapi kata mereka, kata Mu'tazilah, Allah dia adalah As-Sami', tapi bila sama' tanpa memiliki sifat pendengaran. Terus bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala dia adalah al-basir tanpa sifat al-basar melihat. Allah Subhanahu wa taala dialah al-alim tanpa sifat ilm. Terus bagaimana? Padahal menurut bahasa Arab ketika disebutkan kata al-alim ya jelas alim yakni maha mengetahui. Al-basir melihat, as-sami' mendengar. Nah ini keyakinan Mu'tazilah. Adapun kelompok yang ketiga dari Mu'attilah adalah At-ta'ifah al-thalithah, kelompok yang ketiga adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah Al-Qaramithah. Jahmiyah Al-Qaramithah. Dan al-batiniyah serta yang semisal dengan mereka. Jahmiyah, Qaramithah, nisbah kepada Qurmuti, Qaramithah, dan al-batiniyah serta kelompok yang semisal dengan mereka. Nah, bagaimana keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah yunkirun al-asma' wa sifat. Mereka mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala seluruhnya. Wala yasifuna Allah Ta'ala illa binafil mujarad anil itbat. Wa yakulun inna Allah huwal mujudul mutlaq bisyartil itlaq. Fala yuqal wa mawjud wala hay wala alim wala qadir. Mereka tidak mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan penafian saja tanpa menetapkan sifat apapun. Jadi bagaimana keyakinan mereka tentang Allah? Bagaimana penjelasan mereka tentang Allah? Ketika mereka menjelaskan tentang Allah, maka mereka menjelaskan dengan penafian saja tanpa menetapkan sifat apapun. Sebagai contoh, Allah itu ada, mereka mengatakan Allah itu ada, tetapi tidak dikatakan Allah itu maujud. Tidak pula dikatakan Allah itu hay, hayyun. Tidak pula dikatakan Allah itu alim, qadir, dan seterusnya. Sehingga mereka mengingkari sifat-sifat Allah, bahkan nama-nama Allah Ta'ala juga mereka ingkari. Ya. Nah. Kemudian kelompok yang keempat dari Mu'attilah. Kelompok yang keempat dari Mu'attilah adalah ghulatul ghulah. Ghulatul falasifah wal jahmiyah wal qaramithah wal batiniyah. Ya, kelompok yang paling ekstrim dari falasifah, para ahli filsafat, dari jahmiyah, qaramithah, dan batiniyah. Ya, jadi ini yang paling ekstrimnya dari jahmiyah, yang paling ekstrimnya dari qaramithah, dan yang paling ekstrim dari al-batiniyah. Ya. Bagaimana keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala? Mereka ankaru al-itsbat wa an-nafi. Fanafu 'anul wujud wal 'adam. Ya, mereka ya mengingkari penetapan sekaligus penafian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai contoh, mereka mengatakan Allah la hayyun wala mayyit. Allah tidak dikatakan hayyun dan juga tidak dikatakan mayyit. Ya, Allah tidak dikatakan hayyun dan juga tidak dikatakan mayyit. Ini kan pertentangan. Kalau tidak hayy ya mayyit. Kalau tidak mayyit ya hayy. Hayy artinya hidup, mayyit artinya mati. Yang mana? Sehingga mereka menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah. Demikian juga mereka mengatakan sebagai contoh, la alim wala jahil. Allah itu tidak dikatakan alim, berilmu, mengetahui, tetapi juga tidak dikatakan jahil, tidak mengetahui. Ya. Tidak dikatakan jahil. La alim wala jahil. Demikian juga sebagai contoh mereka mengatakan Allah la maujud wala ma'dum. Allah itu tidak dikatakan maujud, ada, tetapi juga tidak dikatakan ma'dum, tidak ada. Ini dua hal yang kontradiktif. Allahul musta'an. Naam. Intinya adalah para Mu'attilah itu bertingkat-tingkat. Dimulai dari yang paling ringan, ya, yang paling mending yaitu Asy'ariyah dan semisalnya, kemudian Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, Qaramithah Batiniyah, kemudian ya yang paling parah adalah yang paling ekstrim di antara Jahmiyah, Qaramithah, dan Batiniyah. Ya. Mereka semua, ya, keempat kelompok Mu'attilah ini, ya, keempat kelompok Mu'attilah ini, bagaimana bantahan terhadap mereka, bantahan global terhadap mereka adalah yang pertama, keyakinan mereka mukhalif li thariqis salaf. Keyakinan mereka menyelisihi, ya, menyelisihi thariq as-salaf, jalan para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat tidak sampai mengatakan seperti yang mereka katakan. Para sahabat tidak hanya menetapkan 7 sifat seperti Asy'ariyah. Para sahabat tidak mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian hanya menetapkan nama-nama Allah, tapi sifat-sifat Allah Ta'ala diingkari seperti Mu'tazilah. Ya, para sahabat juga tidak mengingkari al-asma' wa sifat seluruhnya. Apalagi sampai menggabungkan dua hal yang kontradiktif bagi Allah Ta'ala. Para sahabat tidak sampai mengatakan Allah itu la hayy wala mayyit. Tidak hidup tapi juga tidak mati. Ya. Tidak ada satu orang pun dari salaf, dari para sahabat radhiyallahu anhum yang mengatakan seperti itu. Sehingga di antara bantahan yang sangat jelas terhadap mereka adalah bahwa keyakinan mereka itu mukhalif li tariqis salaf. Kemudian bantahan yang kedua, ya, keyakinan mereka berkonsekuensi ta'tirun nusus 'anil muradi biha. Keyakinan mereka berkonsekuensi, ya, berkonsekuensi mengingkari makna yang dimaukan di dalam nas dalil. Ya. Sebab nampak yang zahir, yang nampak dari dalil-dalil tersebut bahwa itu adalah sifat Allah Ta'ala. Ya, bahwa itu adalah sifat Allah Ta'ala sesuai dengan maknanya yang hakiki, makna yang sebenarnya. Bahkan Allah Ta'ala mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran. Demikian juga diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Ya, satu sifat yang sama disebut berulang kali. Ya, dengan berbagai bentuk kalimat, dengan berbagai gaya bahasa di dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam hadith-hadith menunjukkan bahwa memang yang dimaukan dengannya adalah makna sifat yang sebenarnya bagi Allah Ta'ala. Sehingga ketika mengingkarinya, berarti ya, mereka mengingkari makna yang dimaukan dari dalil-dalil tersebut. Demikian juga di antara bantahan terhadap mereka yang keempat adalah ta'tilullah an sifatil kamal. Ya, konsekuensi keyakinan mereka adalah ya, menafikan dari Allah sifat-sifat yang sempurna yang terkandung di dalam dalil-dalil tersebut. Ya, sebab sifat-sifat yang tersebut di dalam dalil-dalil itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Ya, sifat-sifat yang sempurna. Jika diingkari artinya kita meniadakan dari Allah, ya, meniadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat kesempurnaannya. Berarti konsekuensi keyakinan mereka adalah naqs, tanaqqus, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di antara bantahan terhadap mereka yang keempat, ya, adalah anna tariqatahum mutanaqidah. Bahwa keyakinan mereka itu kontradiktif, saling bertentangan fil itsbat wa fin nafi, di dalam apa yang mereka tetapkan dan apa yang mereka nafikan. Ya, di dalam apa yang mereka tetapkan dan apa yang mereka nafikan. Sebagai contoh, Mu'attilah yang paling ringan, yaitu ya Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah. Mereka menafikan dan menolak ya mayoritas sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam dalil. Apa alasan mereka? Apa syubhat mereka? Alasan dan syubhat Asy'ariyah adalah karena sifat-sifat tersebut ya. Karena menetapkan sifat-sifat tersebut yastalzim at-tamtsil. Ya, yastalzim at-tamtsil. Berkonsekuensi kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau menetapkan sifat rahmah bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau menetapkan sifat yad, tangan, dan wajah bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, dan seterusnya. Kenapa? Karena makhluk juga memiliki sifat-sifat tersebut. Makhluk memiliki sifat rahmah, memiliki sifat farah, gembira, senang, juga memiliki sifat wajah, memiliki sifat yad. Kalau kita tetapkan bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita tanya, ini kan yang mereka nafikan, yang mereka ingkari. Ya, sementara mereka masih menetapkan beberapa sifat yang lain. Demikian juga mereka menetapkan nama-nama Allah Ta'ala. Maka kita katakan, bagaimana dengan ketujuh sifat tersebut yang kalian tetapkan, wahai Asy'ariyah? Ya, mereka mengatakan, ketujuh sifat tersebut berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Walaupun makhluk memiliki sifat tersebut, Allah memiliki sifat iradah, makhluk juga memiliki sifat iradah. Allah memiliki sifat kalam, makhluk juga memiliki sifat kalam. Ya. Allah memiliki sifat sama', mendengar, makhluk juga memiliki sifat mendengar. Tetapi, ya, hakikat sifat, ketujuh sifat Allah Ta'ala ini berbeda dengan yang ada pada makhluk. Maka kita katakan, kita bantah, kenapa kalian tidak mengatakan yang serupa terkait dengan nama-nama Allah Ta'ala yang lain yang kalian nafikan? Makhluk memiliki sifat tersebut, Allah juga memiliki sifat tersebut, dan hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan sifat makhluk. Ya, Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat. Nama sifat tersebut sama, tetapi tetap hakikat sifat tersebut berbeda antara yang ada pada Allah dengan yang ada pada makhluk. Sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Adapun sifat-sifat makhluk, maka sesuai dengan kekurangan dan kelemahan makhluk. Nah ini, sehingga kontradiktif. Mereka menetapkan sebagian, tetapi menafikan sebagian yang lain. Ya. Demikian juga Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah mengatakan, ya, seperti tadi, mereka menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, tapi menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, menetapkan nama-nama Allah. Maka kita katakan, keyakinan kalian kontradiktif, bertentangan. Ya. Kenapa? Ya. Karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala dengan alasan makhluk memiliki sifat-sifat tersebut. Dan itsbatus sifah yastalzimu tamtsil, menetapkan sifat bagi Allah, konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk memiliki sifat-sifat tersebut. Maka kita jawab, ya, nama-nama Allah yang kalian tetapkan juga dimiliki oleh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Ali. Makhluk juga ada yang bernama Ali. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahim. Makhluk juga bisa disebut Rahim dan seterusnya. Ya. Allah memiliki nama, makhluk juga memiliki nama, berarti kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, oh tidak. Nama Allah tetap berbeda dengan makhluk. Hakikat nama Allah berbeda dan hakikat nama makhluk. Maka kita katakan, kenapa tidak kalian terapkan juga di dalam nama-nama Allah Ta'ala, Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat. Dan hakikat sifat Allah Ta'ala berbeda dengan hakikat sifat makhluk. Sifat Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, kesempurnaannya. Dan sifat makhluk sesuai dengan ya, kekurangan dan kelemahannya, dan seterusnya. Ya. Demikian juga Jahmiyah. Ya, demikian juga Jahmiyah. Qaramithah Batiniyah juga sama. Ya. Mereka kontradiktif di dalam keyakinan mereka. Insyaallah akan kita pelajari lebih lanjut tentang hal ini. Ya, sedikit tentang hal ini. Demikian juga kita lanjutkan dengan kelompok Mumatsilah yang menyamakan Allah dengan makhluk di pertemuan berikutnya insyaallah. Sementara kita cukupkan wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.